Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah ku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Pergi saja engkau pergi dariku. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Tak ada rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidup memang sebuah tapi hati bukan untuk dipilih. Bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia, pergi saja. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta hatiku hanya tak siap terluka.